Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Ayat yang pertama yang atau surat yang pertama yang dibawakan oleh Taimiyah rahimahullah, yang disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagai dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara nafi wal isbat dalam sifat-sifatnya adalah surat Al-Ikhlas yang sebagai rahimahullahu taala ta'lilu surat Al-Qur'an. Ini ada hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari yang kita baca dari penjelasan Syekh Fauzan radhiyallahu ta'ala. Qala Syekh rahimahullah radhiyallahu ta'ala qawluhu allati ta'dilu thuluth al-Qur'an ay tusawihi, yakni sama dengan seperti Al-Qur'an. Sebelum saya lanjutkan, disebutkan bahwasanya ta'dilu atau tusawi surah Al-Qur'an itu adalah fil jazai la fil izza. Ya, seperti Al-Qur'an dalam balasannya, pahalanya. Kalau seandainya seorang nazar khatam Quran dalam sehari satu kali khatam, jadi 30 juz, tidak bisa dia ganti dengan baca Qul Allahu Ahad dengan 3 kali bacaan, dengan alasan kan 3 kali sepertiga. Ini keliru. Ya, karena yang dimaksud dengan sepertiga itu adalah fil jaza, pada jazanya, balasannya, pahalanya. Tetapi lazi, tidak bisa kemudian nazar 30 juz dibaca hanya 3 kali lolahan. Tidak cukup untuk ini. Ya, sepertiga adalah fil jaza dalam balasan pahala. Qala wa dzalika li anna ma'ani al-Qur'an salah satu anwa'. Karena makna-makna yang terkandung dalam Qur'an itu ada 3. Tauhid wa qasas ahkam. Terkait dengan tauhid, terkait dengan kisah-kisah dan hukum-hukum. Wahai surah fiha sifatur rahman fahiyat tauhid wahdah. Dan surat ini itu isinya terkait dengan sifat-sifat rahman, sifat-sifat Allah. Surat ini isinya tauhid saja. Fasarat ta'dilu thuluth al-Qur'an, maka dia pun sebanding sama dengan sepertiga Qur'an. Qala fadalilu ala anna hadhihi surah ta'dilu surah Al-Quran dalil bahwasanya surat ini sebanding dengan seperti Al-Qur'an. Ma rawahu Al-Bukhari an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul Allahu ahad yuraddiduha. Ada seorang mendengar orang yang lain mengulang-ulang qul Allahu ahad. Falam asbaha, ketika pagi hari, ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara lahu dzalik wa kana rajul yataqalluha. Ketika pagi hari dia berangkat mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan hal tersebut, mendengar seorang yang mengulang-ulang qul Allahu ahad, seakan-akan orang ini menganggapnya kecil. Ya taqalu, yang menganggapnya kecil sebagai amalannya kecil. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwa di tangannya, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Sesungguhnya dia sebanding dengan sepertiga Qur'an. Pada sini yang pertama menunjukkan tafadul Qur'an, berbeda-bedanya keutamaan surat-surat dalam Al-Qur'an, juga berbeda-bedanya keutamaan ayat-ayat sifat. Wa anna ilmu tauhid afdalul ulum, juga menunjukkan bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang paling afdal. Id syaraful ilmi syarafil ma'lum, karena keutamaan ilmu itu adalah keutamaan mengikuti keutamaan yang sedang dipelajari kajinya. Ketika tauhid terkait dengan ya Allah subhanahu wa ta'ala, hak-hak Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, makin adalah hal yang mulia, karena syaraful ilm itu bisyaraf al-ma'lum. Qala Ibn Qayyim rahimahallahu ta'ala, berkata Ibn Qayyim rahimahallahu ta'ala, wal ahadith bikawniha ta'dilu sulthal Qur'an, hadith-hadith yang menerangkan keadaan al-ikhlas itu seperti Al-Quran, takadu tabluku mablagat tawatur, hampir mencapai derajat mutawatir. Qala حيث يقول الله جل شأنه قل يا محمد كتبنا محمد هذا دليل على أن القرآن كلام الله. Ini dalil bahwasanya Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. إذ لو كان كلام محمد غيره, kawasan itu kalam Muhammad dan yang lainnya, lam yakul qul, ketika Allah menyatakan qul, katakan wahai Muhammad, wallahu ahad, ini juga bahasanya Al-Quran dan kalam Allah. Di sini juga menunjukkan dari al-jahr bil aqidah wa tasrih biha, menunjukkan lantang untuk menyuarakan akidah, terang-terangan menjelaskan akidah. Qul, katakan wallahu ahad, ini perintah untuk menerangkan, ya, menjelaskan terang-terangan tentang akidah Islamiyah, ya, menegaskannya kepada umat. Allahu ahad. Ayy wahidun la nadhira lahu. Allah itu satu, tidak ada yang sebanding dengannya. Wala wazira, yang tidak ada pembantunya. Wala mathila, tidak ada yang semisal dengannya. La syarika lah, dan tidak sekutu baginya. Allahu samad. Ayy as-sayyid alladhi kamula fi sududi. Sayyid yang telah sempurna dalam kemuliaannya. Wa sarafihi wa azamati dalam keagungannya. Wa fihi pada kata atau nama As-Samad jami'u sifatil kamal. Pada nama As-Samad itu mencakup semua sifat-sifat sempurna. Wa ladhi tasmudu ilal khalaiku. Wa taqsiduhu fi jami' hajatiha wa muhimmatiha. Yang semua makhluk berlindung kepadanya dan menunjukkan kepadanya semua kebutuhannya, perkara-perkara pentingnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Ay laisa lahu waladun, tidak ada baginya anak. Wala waridun, tidak ada baginya ayah. Wa fihi ar-raddu 'ala an-nasara wa musyrikil arab alladziina sabu lillahi al-barad. Demikian juga Yahudi. Demikian juga Yahudi. Di sini bantahan buat Nasara dan musyrikil Arab yang mereka menisbahkan bagi Allah ada anak. Ta'ala Allah ma yakulun. Juga apa? Yahudi, Nasara, musyrikil Arab dan Yahudi, karena Yahudi juga menyatakan Uzair ibn Allah. Isa menyatakan Isa ibn Allah. Yahudi menyatakan Uzair ibn Allah. Malaikat apa namanya musyrikin Arab menyatakan malaikat banatullah. Ini adalah ya kedusan-kedusan mereka. Yaquluna 'alallahi bila ilmin. Ta'ala Allah ma yaqulun ulun kabira. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada baginya kufuwan ahad. Tidak ada yang mukafi. Tidak ada yang sebanding, yang serupa ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu mukafiun. Wala mumasilun wala nalih. Tidak ada yang sekufu, tidak ada yang semisal, tidak ada yang sebanding. Qala rahimahullah ta'ala wa syahid min hadhi surah. Sisi pendalilan dari surat ini adalah annaha tatammanat wa jama'at bain nafi wal isbat. Surat ini mengumpulkan antara nafi wal isbat. Wa qawluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu ahad, Allahu samad, isbat. Menetapkan keesaan Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, nafi. Ya, menafikan adanya anak, menafikan adanya ayah, menafikan adanya sekufu. Ini menunjukkan bahasa surat Al-Ikhlas jama'a bain nafi wal isbat, yang mengumpulkan antara isbat dan nafi. Qala wa ma wasafa bihi nafsuhu fi a'zami ayatin min fi kitabih. Juga diantaranya apa yang Allah sifati dirinya dalam ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Haitsu yaqulu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhu wa huwa al-'aliyyul 'adzim ya'ulu ya'i yakrithuhu wa yuzkiru la yakrithuhu wa la yuzkiru. Walihada, oleh karena itu, kana man qara hadhihi al-ayah fi lailatin, barang siapa yang membaca ayat ini di waktu malam, ayat kursi, lam yazal 'aliman hafizun, maka terus-menerus ia bagi dia dari Allah penjaga, wa la yaqrabuhu asyaitanun, syaitan dia akan mendekatinya hatta yusbih sampai pagi hari. Ya, ini pun tsabit dalam hadis yang sahih yang berat Muslim, bahwasanya ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Hadis Sari Fawzan Fidahullahu Ta'ala Asyarah wa ma'asabah bihi nafsahu bi'adami ayatim di kitabih ay wa dakhala bil jumlati sabiqah, masuk ke dalam pembahasan yang telah lalu. Ma'asaballahu bihi nafsahu al-karimah, terkait dengan sifat-sifat yang sifatnya dengannya diri yang mulia. Fi adami ayatin, dalam ayat yang paling agung. Wal ayatu bil lughati al alama, tanpa tasydid. Ayat dalam bahasa daerah al alama, ini tanda. Tanda. Wal muradu biha kuna, adapun yang maksud di sini adalah ta'ifatun min kalimatil Quran, sekelompok dari kata-kata dalam Al-Quran. Mutamayyizatun an ghairiha bi fasilah, yang terbedakan dari yang lainnya dengan fasil, pemisah. Wa tusamma hadhihi al-ayatu, ayat ini dinamakan dengan ayat kursi. Untuk sama ada ayat ada tiaradah guna ayat kursi. Kenapa dikatakan ayat kursi? Lidzikri al-kursiyyi fiha, karena disebutkannya kata kursi dalam ayat tersebut. Al-Kursi telah datang dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan disahihkan Syalabani rahimahullahu ta'ala adalah mawdi'u qadamai ar-Rahman, tempat dua kaki Allah yang maha mulia. Kursi adalah mawdi'u qadamai ar-Rahman, tempat dua kaki Allah yang mulia. Wa dalil wala annaha a'zamu ayatin fil Qur'an, dalil wasai itu adalah ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Masabata fil hadis sahih, apa yang dalam hadis sahih ala dirawahu Muslim an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'alahu ayyuki ayatin fi kitabillahi a'zam, mana kitab Mana ayat yang paling agung dalam kitab Allah? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Para dadah mirar semulang-ulang bertanya. Semua kalau Ubay, maka Ubay berkata, ayatul kursi. Itu adalah ayat kursi. Qala liyahlikal ilmu abul mundir. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, di sini menunjukkan manqabah azimah di Ubay, kedudukan yang utama pada Ubay bin Ka'ab, wa dalil ala qasdi ilmi, banyaknya ilmu Ubay bin Ka'ab, sehingga beliau bisa menjawab pertanyaan Rasul. Ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyahnika al-ilmu abal mundhir, yakni anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqarrahu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakrir, menyetujui, bian hadhihi a'lamu ayatin fi kitabillah, bahwasanya ini adalah ayat yang paling agung dalam kitab Allah. Ditakrir, disetujui. Wa hadza dalilun ala ilmi Ubay fi kitabillah. Dan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini menunjukkan ilmunya Ubay bin Ka'ab terhadap kitab Allah. Nama Allah wa'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.